Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ihsan dalam reportase Radio Kekuningan. Memberikan pelayanan terbaik merupakan semua harapan dalam lingkup melayani masyarakat. Terlebih dalam pelayanan kesehatan menjadi perhatian penting. Tidak hanya dalam melayani fisik, namun juga gedung dan ruang harus menjadi sorotan penting agar pelayanan lebih maksimal. Seperti saat ini, UPTD Puskesmas Jalaksana yang sedang renovasi gedung, yang disampaikan oleh Ibu Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diinformasikan kepada seluruh masyarakat bahwa saat ini UPTD Puskesmas Jalaksana sedang dalam proses renovasi. Sehingga untuk sementara waktu, pelayanan kesehatan beralih ke Poned Puskesmas Jalaksana yang berada di belakang gedung UPTD Puskesmas Jalaksana. Sebagai informasi tambahan yang dapat kami sampaikan, bahwa untuk alur pelayanan yang kami berikan saat ini, untuk ruang pendaftaran, pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi dan balita, serta pemberian obat berada di ruang Poned Puskesmas Jalaksana. Untuk pelayanan laboratorium, gigi, dan BP umum pasien non-infeksius berada di gedung lama Puskesmas Jalaksana. Untuk kasus-kasus pasien dengan keluhan infeksius, kami akan melayani di depan ruang Poned Puskesmas Jalaksana. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Atas nama keluarga besar Puskesmas Jalaksana, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang Bapak Ibu rasakan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase Radio Kekuningan. Kesehatan terlahir dari diri sendiri. Jaga pola makan dan pola tidur yang cukup agar kita menjadi masyarakat yang sehat walafiat. Ihsan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.